أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sejenak kita merenungkan tentang diri kita terhadap orang tua kita. Orang tua tidak takut miskin memberikan nafkah pada anak saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di masa tuanya. Lihat diri kita saat ini. Sehebat apapun, sesukses setinggi langit pun, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak akan ada ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang kembali. Satu ibu bisa merawat 7 anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang ibu. Satu ayah bisa menghidupi 7 anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu bisa menghidupi 1 orang ayah. Sesekali tengoklah orang tuamu, tatap wajahnya ketika ia terlelap tidur. Lihat kerutan di wajahnya, lihat rambutnya yang kini mulai memutih. Lihat badannya yang dulu tegap kini mulai membungkuk. Semua telah berubah termakan waktu, tapi tidak dengan kasih sayangnya. Sudahkah kita membuat bahagia hari ini? Sudahkah kita membuatnya bangga hari ini? Sudahkah kita membuat tersenyum hari ini? Tidak akan ada jasa yang mampu kita balas. Tidak akan ada kebaikan yang mampu kita balas. Semua begitu banyak, begitu tulus. Ya Allah, ya Tuhanku, hadiahkanlah kebahagiaan untuk kedua orang tua kami atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kami. Maafkan, ampuni, terima kasih. Aku mencintaimu, Ibu. Ayah, kasihmu tak akan pernah terganti. Perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka hidupmu akan seperti raja. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami, amalan kami. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan saleha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.